Rabbi, a'udzu bika min hamadzati syayatin لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. الأساتذة الكرام، guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Bang Dr. Ustaz Hidayat Nurwahid, Ustaz Abdullah Sa'ad, Bapak Bupati Kelaten, Abah Mama Arifin, terima kasih Bang Hidayat. Orang tua kandung Arifin hadir di Yogyakarta ini. Doakan Abah sehat walafiat dan husnul khatimah. Ini sebelah kiri Arifin, Abah Mama juga ada. Abah sudah 70 tapi selalu senang berjamaah di masjid. Allahu Akbar walillahilhamd. Tadi sambutan Bapak Bupati membacakan kalam Allah surah At-Taubah ayat 18. Ikhwatal iman, cahaya hati, silakan buka Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18. Dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sallallahu alaihi. Sesungguhnya hanya ada pengecualian, exception spesial sekali, hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Hanya yang beriman. Kita buka somatun tafasirnya. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin rahmat kasih sayang Allah, benar-benar ingin maghfirah ampunan Allah, benar-benar ingin hidayah petunjuk Allah, benar-benar ingin barokah Allah, ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan dalam hidupnya, benar-benar ingin berkah sisa umurnya, benar-benar ingin berkah setiap aktivitasnya, benar-benar ingin berkah setiap helaan napasnya, benar-benar ingin berkah rezekinya, rumah tangganya, dan benar-benar ingin meninggal husnul khatimah bilaqain hasanin, benar-benar ingin kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surganya Allah, benar-benar ingin dibangkitkan saat kiamat ibyadat wujuhum, wajahnya bercahaya, benar-benar ingin menerima catatan amal dari sebelah kanan, benar-benar ingin melewati shirath kalbarkir khati seperti kilat menyambar, benar-benar ingin mendapat pelindungan Allah di akhirat nanti. La billahi illadillu, di antaranya syabun nasyab ya baritillah wa qalbuhu muallakun bil masajid, anak muda yang gemar ibadah dan seorang hamba yang hatinya bergantung di masjid, benar-benar ingin masuk surganya Allah, berjumpa dengan para rasul, para anbiya, terutama Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar ingin berjumpa dengan para siddiqin, hamba-hamba Allah yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, benar-benar ingin berkumpul dengan para syuhada, para salihin, benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, maka mereka yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Dan itu hanya hamba yang beriman. Allahu Akbar. Bersyukur sekali dekat Candi Prambanan ini ada masjid hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, Masjid Al-Muttaqun. Malah Bang Hidayat, ketika di airport orang tahunya ini Masjid Prambanan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berkah sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli makhluq baitan wa baital muttaqin wa inna baital muttaqin wa inna baital mu'minin." Dalam hadis lain, baital mu'minin. Dan rumahnya orang-orang beriman, markasnya orang-orang beriman adalah masjid. Jadi kalau cari orang beriman gampang, masjid. Mau lihat orang beriman subuh-subuh, lihat mereka berada di masjid. Sehingga sahabat Rasulullah SAW berkata, "Arabnal munafiqina fajran." Kami tahu orang munafik di waktu fajar. Karena orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Allahu akbar walillahil hamd. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus menerus. Karena itu ikhwah, Arifin selalu berwasiat setiap menulis hikmah Facebook malam-malam itu tulisan Arifin sendiri. Selalu Arifin wasiat apa? Jangan lupa sahabatku, sebelum tidur berwudu, berdoa, berzikir, dan berazam untuk sholat malam. Akhirilah siang kita, lelah kita dengan zikir menuju tidur. Dulu Bang Hidayat Nur Wahid, Arifin diajarkan oleh guru Arifin di pesantren, latihan mati. Karena tidur itu mati. Makanya doanya pun doa persiapan mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amawa ilaihin nusur wa ilaihin nusur. Bangun lagi dari kematian. Diajarkan di pesantren sebelum tidur, la ilaha illallah. Sampai helaan napas tadi tidur. Enggak bicara lain lagi kecuali la ilaha illallah. Bu, ibu, mau tidur, la ilaha illallah. Udah, enggak ada pembicaraan lain kecuali itu. Latihan seakan-akan nanti di akhir hayat kita meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dahul jannah, pasti dia masuk surga. Tapi kan ini perlu riyadhah, perlu latihan berulang-ulang. Makanya zikir itu berulang-ulang. Tapi bukan berarti bunda, ibu-ibu sudah zikir la ilaha illallah, suami ngomong gak dilayanin. La ilaha illallah, suami ngomong, bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentang apa mas, layani. Setelah itu lanjutkan lagi, la ilaha illallah. Nah hamba Allah yang terus bermuhajadah dalam zikir, zikirnya akan hidup. Sehingga refleksnya, terkejutnya menyebut nama Allah.